hatiku. Tak pernah dirimu mesra seperti saat itu. Ya hatiku, tak pernah diriku sangat bahagia seperti itu. Hatiku tak pernah.